kutu nandang loro dipandang sesisi moto. Yen takdire kutu dikuat kuat ke aku mengwong sepele kutu kuat hati ini. Kadang pengen ngelo naliko kentean elo kodrate manungso kue pancen peto peto dede. Because